الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kelima dan ayat setelahnya dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama." Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wala tu'tus sufaha," yakni wahai orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan wali, yang mengurusi harta orang-orang yang sufaha, orang-orang yang tidak memiliki akal atau masih kurang akalnya. Baik. Ya, ini orang-orang yang mungkin menghambur-hamburkan hartanya karena kurangnya akal dia. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Baik, yang kurang akalnya. Ya, ini adanya keterbelakangan mungkin. Keterbelakangan mental. Yang kalau diberikan hartanya, maka dia akan menghambur-hamburkannya. Dia membuangnya, dia walhasil atau mungkin masih kecil dia, maka jangan diberikan. Allah menganggap mereka sufaha safih, lawannya adalah rusd. Safih yakni la yuhsinu tasarruf fi malihi, dia belum mampu untuk berlaku baik, memperlakukan hartanya sebaik mungkin. Baik. Jangankan untuk mengembangkannya, menjaganya saja mereka belum mampu. Baik. Mungkin dia bagi-bagi, dia bawa kemana-mana itu harta. Baik. Uang banyak dimasukkan cuma dalam karung, kemudian dibawa kemana-mana. Atau dia bagi-bagi ke orang, atau dia memberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, faedahnya. Ini namanya subaha, orang-orang yang kekurangan akal. Jangan berikan harta mereka yang ada di tangan kalian, karena mereka akan menghambur-hamburkannya. Tidak pada tempatnya mereka keluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama." Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai penanggung jawab. Karena harta ini adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk hidup. Baik. Orang akan kesulitan ketika dia tidak memiliki harta. Baik. Kesulitan untuk makan, kesulitan untuk berpakaian, kesulitan untuk mencari tempat berteduh, tempat tinggal. Nah, terus bagaimana? Ya, kalian para wali atau orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi harta mereka, mengurusi. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Warzuquhum fiha waksuhum." Berikanlah makan untuk mereka, berikan pakaian untuk mereka dari apa yang mereka miliki yang ada dalam tanggung jawab kalian. Waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka dengan kata-kata yang baik, berlaku baik terhadap mereka, bersikap lembut, ya karena mereka adalah orang-orang yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan akal. Baik, pergauli mereka dengan cara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara khusus orang-orang yang yatim. Baik, karena belum sempurna akalnya, bukan karena keterbelakangan, tapi karena masih kecil, yang dengan bertambahnya umur akan berkembang pula akalnya. Tapi beda dengan orang yang gila atau keterbelakangan mental, ya ini sangat susah untuk diharapkan kebaikannya, ini perkembangannya untuk lebih baik. Beda dengan anak-anak kecil yang insyaallah dengan bertambahnya umur bertambah pula akalnya dan kedewasaannya. Oleh karena itu di ayat setelahnya Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan hendaknya kalian menguji anak-anak yatim ini apakah mereka sudah mampu untuk mengemban amanah harta ini yang merupakan peninggalan orang tua mereka. Wabtalul yatama, hendaknya kalian menguji mereka untuk melihat bagaimana kelurusan hati mereka, kedewasaan mereka, kemampuan mereka berpikir dan mengurusi harta mereka. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ketika mereka sudah sampai kemampuan untuk menikah, dewasa sudah, dan kalian mengetahui kelurusan pikiran mereka, mampu mereka sudah untuk mengurusi harta mereka. Baina anastum minhum rusyda, kalau kalian telah menguji mereka dan kalian mendapati kedewasaan, kemampuan untuk mengurusi harta, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Baik. Harta mereka ini kapan diberikan sebelum dewasa, maka akan mereka hambur-hamburkan. Setelah diuji, ya diuji beberapa duit kita berikan kepada mereka. Setelah itu kita lihat bagaimana memperlakukan harta mereka ini. Ketika mereka masih menghambur-hamburkannya, dalam artian mungkin masih memiliki sifat anak kecil, masih beli balon, barakallahu fikum, masih beli mainan-mainan yang banyak, dia tunjuk ini tunjuk itu untuk dia beli, ya masih sifat anak-anak, masih suka mobil-mobilan, maka mereka belumlah mampu untuk mengemban amanah harta, walaupun harta itu adalah harta mereka sendiri. Maka ketika didapati bahwa mereka sudah mampu untuk itu, mereka menyimpan hartanya dan telah berpikir mengusahakan mengembangkannya, pada fa'ilaihim amwalahum, serahkan, berikan kembali harta mereka yang merupakan peninggalan orang tua mereka. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Baik. Wala ta'kuluha israfa wa bidara, dan janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim itu. Barakallahu fikum, berlebihan. Barakallahu fikum. Sengaja kalian banyak memakannya, memanfaatkannya, khawatir jangan sampai mereka keburu dewasa sehingga mereka mengambil hartanya. Ini adalah kesalahan. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah larangan untuk memakan harta anak yatim ini, Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri tanpa mencampur makanan mereka dengan makanan anak yatim, maka itu lebih bagus. Baik. Hendaknya yang mengurusi anak yatim ini memberi anak yatim tersebut dari hartanya dia sendiri, harta yang memeliharanya, kalau dia memiliki kemampuan untuk itu. Falyasta'fif, hendaknya dia menjaga diri tidak memakan harta anak yatim tersebut. Sedikit pun tidak mengambilnya. Dan barang siapa yang fakir, karena tidak semua orang yang mengurusi anak yatim itu adalah orang kaya. Barakallahu fikum. Boleh jadi ya kekurangan, boleh jadi kondisinya kondisi pertengahan dalam masalah ekonomi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan barang siapa yang kekurangan, maka hendaknya dia makan bersama dengan anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, tidak memudaratkan dan menghabiskan harta anak yatim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan ketika jelas bahwa anak yatim tersebut telah dewasa, mampu untuk mengurusi hartanya sendiri, fadfa'u ilaihim, maka serahkan kepada mereka harta mereka. Ada serah terima harta. Fa'ashidu alaihim wa kafabilillahi hasiba. Dan hendaknya kalian mempersaksikan ketika kalian menyerahkan harta anak yatim tersebut. Dikumpulkan keluarga, kemudian kalian mempersaksikan bahwa ini hartanya si fulan. Ana lihat bahwa dia telah dewasa dan ana kembalikan semua harta bendanya. Barakallahu fikum. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah Subhanahu wa taala yang memperhitungkan semuanya. Tergantung lagi dari niatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Jaminan untuk orang-orang yang memelihara anak yatim luar biasa. Bukan tidak ada kendala, bukan tidak ada masalah dalam memelihara harta anak yatim. Jadi memelihara anak yatim itu sendiri juga ada saja perkara-perkara yang muncul, masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu tidak tanggung-tanggung pahala untuk orang-orang yang memelihara anak yatim ini. Apakah yang memeliharanya adalah ibunya sendiri, kakeknya sendiri, neneknya sendiri, bibinya sendiri, siapapun di antara mereka. Pokoknya siapa memelihara anak yatim, dia yang akan mendapatkan keutamaan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahatain. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini. Kemudian beliau mengangkat dua jarinya. Jari telunjuk dan jari tengahnya. Menunjukkan tentang kedekatan orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanggung jawab memelihara anak yatim sangatlah besar. Barakallahu fikum. Mendidiknya, juga mengurusi harta bendanya seandainya memiliki harta benda. Baik. Cuma salah satunya yang sudah dewasa. Nah iya. Dibagikan untuk mereka hartanya. Kalau mereka berapa saudara, harta mereka yang dewasa diberikan. Yang belum dewasa jangan. Ditahan tentunya. Siapa yang dewasa di antara mereka, dialah yang diberikan hartanya. Misalnya orang tuanya memberikan harta warisan, tentunya anak-anak ini mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Maka yang telah dewasa, dialah yang diberikan sesuai dengan jatahnya. Berapa jatahnya ini yang dewasa diberikan. Yang belum dewasa belum diberikan, masih disimpan. Tapi untuk suatu saat ketika mereka dewasa, mereka akan diberikan pula. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.